Katakan salahku, kalau kau benar sayang padaku. Jangan kau sembunyikan di dalam hatimu. Katakan apa salahku. Menyakiti, melukai hatimu. Semua ku lakukan hanya untuk menguji kekuatan, ketulusan hatimu. Bukan maksudku menyakiti. Tulus hati.